Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawalah al-ba'ad. InsyaAllah kita akan masuk di hadis yang ke-23, al-hadis al-sadis wal-ishrun. Pembahasan hadis yang ke-23 berkaitan dengan taharatul hirrah wa mayulhaqu biha, kesucian kucing dan apa saja dari hewan-hewan yang dimulhakkan, yang digabungkan secara hukum seperti kucing. Ini yani, suci dari sisi tubuhnya. Qala Imam Sa'd rahimahullah an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil hirrah إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات رواه مالك وأحمد وأهل السنن الأربعة. Dari Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang kucing, innaha laysat binajasin, bahasanya kucing itu bukanlah hewan najis. Innaha minat tawafina alaikum wat tawafat, sesungguhnya kucing itu termasuk dari hewan-hewan atau makhluk yang biasa berkeliaran, masuk keluar ya di sekitar kalian. Baik. Penyebutan minat tawafin alaikum at-tawafat menunjukkan bahwa hewan ini hewan yang biasa bergaul dengan manusia dan sangat sulit untuk bisa ihtiraz atau membatasi atau menjaga diri dari kemungkinan datang hewan ini, karena bisa masuk hewan ini dari arah mana saja dari rumah kita. Ya, sehingga nanti pada pembahasan atau permasalahan ini, hewan-hewan yang semisal ini yang kita dalam kesehariannya sangat sulit untuk bisa membatasi diri dari kemungkinan berinteraksi dengan hewan-hewan yang semisal ini, secara hukum ya maka dimasukkan dalam hukum kucing. Tapi tanpa meninjau ataupun melihat dari sisi ukuran tubuh hewan tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Malik, Imam Ahmad, dan Ahlus Sunan yang empat. Dari Imam Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Al-Irwa. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, hadal hadithu muhtawin ala aslaini. Hadis ini ya, mencakup dua pokok penting di dalam syariat kita. Ahaduhuma, yang pertama dari dua pokok atau dua usul ya, dalam syariat kita. Annal masyakkata tajlibut taysir. Bahasanya adanya suatu kesulitan ya, mendatangkan adanya kemudahan. Jadi ketika datang suatu kesulitan di dalam menjalankan suatu perkara atau perintah dalam agama ini, maka akan datang dari syariat ini kemudahan bagi umat ini. Dan ini ya, prinsip atau pokok yang agung yang menunjukkan bagaimana mudahnya agama kita di dalam memahami ataupun mengamalkannya. Tidaklah kita mendapatkan suatu kesulitan kecuali datang dari syariat yang dengannya kita mendapatkan kemudahan di dalam menjalankan perintah agama ini. Wa dzalika aslun kabir min usulish syariah. Di mana prinsip al-masyakkah, tajribut taysir, ini merupakan pokok yang agung dari pokok-pokok syariat kita. Min jumlatihi, di antara cakupan globalnya, anna hadhil asya allati yashukku taharruz minha tahirah. Bahwa benda-benda yang adanya di sana kesulitan untuk melakukan penjagaan diri dari tidak terkenai benda-benda tadi, maka secara hukum benda-benda tadi tahirah, ya suci. La yajibu ghuslu ma basharat bi fiha aw yadiha aw rijliha. Di mana benda-benda atau hewan-hewan tadi yang dihukumi oleh syariat sebagai perkara yang suci dikarenakan sangat sulitnya untuk bisa membatasi atau menjaga diri dari tidak bersinggungan atau bersentuhan dengannya, maka apa yang terkena atau tersentuh oleh mulut hewan tadi ataupun oleh kaki depannya ataupun kaki belakangnya, ya, maka tidaklah ada kewajiban untuk benda-benda yang tersentuh tadi dicuci. Kenapa? Li'annahu 'allala dzalika biqaulihi innaha min at-tawafin 'alaikum wat-tawafat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis ini ketika membahas tentang permasalahan hewan kucing, ya, beliau menyatakan, ya, ketika menegaskan bahasanya kucing bukan hewan najis, Nabi menyatakan innaha min at-tawafin 'alaikum wat-tawafat. Bahasanya, kucing ini termasuk dari hewan-hewan yang biasa, ya, berkeliling di sekitar kalian, yakni biasa berinteraksi, bersinggungan dengan manusia. Ya, oleh karena kita mendapati kucing ini termasuk di antara hewan yang paling banyak namanya. Ya, jadi setiap daerah kita mendapati hewan ini dan orang memberi nama dengan nama-nama yang berbeda. Di suatu daerah dinamakan kucing, tempat yang lain mungkin berbeda lagi. Demikian pula, ya, dalam nama dalam bahasa Arabnya, ada yang menyebut kit, ada yang menyebut hir, ya, ada yang menyebut bas. Ini menunjukkan bagaimana hewan ini betul-betul, ya, banyak berinteraksi dengan manusia. Sehingga untuk bisa, ya, menjaga diri dari tidak bersinggungan dengan hewan ini suatu yang sangat sulit, masyakkah yang sangat sulit. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa hewan kucing ini bukan najis, bukan hewan najis. Kemudian kama abaha al-istijmara fi mahalil khariji min as-salilain. Sebagaimana beliau membolehkan istijmar ketika membersihkan yakni najis atau kotoran yang keluar dari sabidain, ya, salah satu di antara dua lubang kemaluan depan ataupun belakang. Sebagaimana kita ketahui bahwa istijmar, ya, tentu tidaklah hasil yang didapatkan sebersih kalau kita melakukan istinja, yakni cebok dengan air. Ya. Ketika kita istijmar 3 kali dengan batu, atau 3 batu, atau dengan 5 batu, ain najasah, ya, materi dari benda najis itu mungkin saja hilang. Akan tapi bisa jadi tersisa baunya. Berbeda halnya, ya, dengan ketika kita bersuci dengan air. Namun demikian, syariat, ya, memberikan kemudahan kepada kita bahwa hal yang demikian telah cukup untuk dikatakan ketika seorang istijmar bersuci dengan batu ataupun dengan tisu ataupun yang semisalnya, dikatakan dia sudah bersuci, ya, meskipun mungkin sekali lagi masih tersisa adanya bau dari kotoran yang sudah dibersihkan tadi. Demikian pula, wa mashama asabathu najasatu minan na'alaini wal khuffaini. Demikian pula dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengusap atau menggosok bagian yang terkena najis, ya, dari dua sandal ataupun dua khuf, ya, sepatu yang menutupi kedua mata kaki ketiga kita berjalan, mungkin saja menginjak benda najis, maka dicukupkan bagi kita ketika membersihkannya dengan menggosok, ya, bagian alas ataupun bagian yang menginjak najis tadi dengan tanah. Tidak perlu untuk kita mencari air untuk membersihkannya. Cukupkan dengan digosokkan, ya, ke tanah. Baik. Ya, oleh karena termasuk di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika seorang hendak masuk ke masjid dengan menggunakan alas kaki. Tentunya hal yang demikian kita ketahui sebagai sunnah, namun di dalam praktiknya, pelaksanaannya, hendaklah, ya, ditempuh upaya hikmah. Jangan sampai kita menjalankan sunnah ini, namun tidak kita perhatikan hikmah sehingga memunculkan fitnah. Ya, dianggap kita tidak memuliakan masjid atau yang semisalnya di hal-hal yang dikhawatirkan. Maka Nabi membimbingkan ketika seorang hendak mengenakan sandal, ya, dalam sholatnya ini untuk dia perhatikan, ya, jika pada alas kakinya ini ada suatu najis, maka hendaklah dia gosokkan ke tanah. Tentu dalam hal ini, ya, pembersihan dengan tanah sekali lagi tidak sebagaimana pembersihan dengan air dari sisi hasil kebersihannya. Oleh karena itu, syariat menetapkan asal kita melakukan thaharah hukum asalnya dengan air, ya. Namun di sana syariat memberikan alternatif-alternatif yang lain yang kita bisa membersihkan najis dengannya, termasuk dalam hal ini tanah. Kemudian wa asfali tsaubi, demikian pula bagian bawah dari pakaian, terkhusus dalam hal ini para akhwat, para ummahat yang diperintahkan oleh syariat untuk menjulurkan, ya, jilbab-jilbab mereka. Demikian juga dalam ini gamis mereka, sehingga menutupi seluruh tubuhnya. Sehingga ketika berjalan, ya, sangat mungkin ketika melewati tanah yang di situ ada najasahnya, pakaian tadi mengenai najis, mengenai benda najis. Adanya kesulitan untuk bagaimana seorang wanita dengan pakaian yang panjang untuk pakaiannya tidak terkena najis ini, datang syariat memberikan taisir, kemudahan. Di mana, ya, ketika dia melewati tempat yang demikian, tanah yang dilewati setelahnya ini mensucikan najasah tadi. Meskipun tentu saja, ya, bisa jadi masih ada sisa-sisa yang tidak terkena tanah itu. Namun demikian dimaafkan di dalam syariat. Ini sebagai contoh, sehingga tidak disyariatkan seorang wanita yang mengenakan jubah, ya, yang panjang, yang menutup seluruh tubuhnya. Kemudian ketika berjalan, mungkin mengenai tanah. Tidak disyariatkan ketika dia masuk ke dalam rumahnya atau ke tempat yang dia tuju, dia mencuci bagian bawahnya. Cukup tanah yang dia lewati, ini akan mensucikan tanah, ya, najis yang mengenai bagian bawah pakaiannya tersebut. Kemudian, wa'afa an yasiri bainis syawari an najis. Demikian pula, ya, syariat memaafkan dari adanya tanah jalanan, ya, yang najis, yang kadarnya sedikit, ya, yang mungkin saja, misalnya di sana ada najis yang mengenai tanah, kemudian ya kita melewatinya. Pada kadar yang sedikit dimaafkan oleh syariat. Karena kenapa sulitnya untuk kita bisa ikhtiros, yakni menjaga diri dari tidak terkena tanah tersebut. Ya. Ini diantara bentuk kemudahan syariat yang padanya pantas untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, wa ubiha ad-dam al-baqi fil lahm wal 'uruq ba'da ad-dam al-masfuh. Dan dibolehkan pula ya, terkait dengan darah yang tersisa, baik itu pada daging atau pada al-'uruq otot-otot hewan sembelihan, ya setelah darah ya yang mengalir ya itu dikeluarkan. Jadi ketika kita menyembelih hewan, ya hal yang sangat mungkin ya masih tersisa darah-darah ya di bagian-bagian tertentu dari bagian tubuh hewan tadi ataupun pada dagingnya. Ya, meskipun misalnya ketika kita menyembelih, sudah diupayakan bagaimana ya hewan tersebut bisa merontak sekuat-kuatnya sehingga darah tersebut terpancar dari tempat bagian yang disembelih itu. Demikian juga ketika kita yakni memilah-milah daging dari tulangnya ketika kita mengolahnya dengan diposisikan agar darah mengucur ke bawah ya ke tempat leher. Namun demikian bisa jadi karena ini masih ada darah-darah yang tersisa, maka ya darah yang tersisa ini setelah kita mengupayakan semaksimal mungkin ya ini dimaafkan dalam syariat ya, meskipun kita ketahui bahwa hukum ya asal dari darah itu diharamkan untuk dikonsumsi. Sebagaimana ya, pada ayat harimat alaikumul maitatu waddam ya walahul khinzir al-ayah. Di darah-darah yang tersisa ya, pada hewan sembelihan ini dimaafkan. Ya, adapun seorang menyengaja mengumpulkan darah-darah hewan sembelihan kemudian dia masak apa yang disilakan di sebagian tempat dengan marus atau apalagi istilahnya, ini adalah diharamkan ya, tidak dihalalkan. Kemudian berikutnya ya, wa ubiha ma asabahu famul kalb min as-sayd, juga dihalalkan ya bagian dari hewan buruan yang terkena yakni famul kalb, yakni mulut hewan, mulut dari anjing pemburu ya ketika menangkap buruannya. Ya, sebagaimana kita ketahui di antara hewan yang digunakan untuk berburu, membantu berburu adalah anjing. Dan selainnya bisa dimanfaatkan entah itu burung elang atau yang semisalnya, atau juga macan kumbang. Ya, kalau orang bisa untuk menjinakannya, bisa untuk ya, membantu dalam berburu. Nah, hewan-hewan ini, ya, hewan dari yang berkaki empat ini, ketika digunakan untuk berburu, ya, hewan tadi menangkap buruannya ya, dengan digigit. Dan kita tahu bahwa hukum asal dari air liur anjing adalah najis, bahkan najisnya najis yang berat, najis yang mughallabah, sehingga dalam syariat diperintahkan untuk bagian yang terkena air liur anjing dicuci 7 kali, salah satu dari 7 cucian itu disertai dengan tanah. Namun ketika syariat membolehkan untuk kita manfaatkan anjing ya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan kita berburu, maka ya bagian yang terkena gigitan anjing tadi, ya, ya mungkin saja di situ ada air liurnya. Namun dengan dihalalkannya untuk kita manfaatkan anjing ini untuk ya, sarana berburu, ya, maka bagian tadi itu tidak disyariatkan ya, untuk dicuci. Tidak disyariatkan untuk dicuci. Maknanya apa? Bahwa ya, kenajisan dari air liur anjing tadi ya, pada saat kita menggunakan untuk berburu ini terangkat ya, sehingga tidak diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita mencuci bagian tubuh hewan buruan yang terkena gigitan anjing pemburu kita. Terkait dengan perburuan di sana ada bab khusus bagaimana kita jadi menghukumi hasil buruan itu halal atau tidak. Ini pada babnya terkait dengan pembahasan kita bahwa jika ya hewan buruan kita ya, hendak kita manfaatkan atau makan dagingnya, dalam hal ini ya bagian yang terkena gigitan anjing pemburu kita itu suci ya, tidak perlu untuk dicuci ataupun dibuang ya, tidak, itu halal. Nah, sebab ini sebagaimana sebab yang lainnya, yakni sangat-sangat sulit untuk kita bisa menghindar ya, taharrus dari kemungkinan tidak terkena itu. Ya, anjing ketika menangkap buruannya dengan digigit, tidak digunakan kedua kaki depannya untuk menangkap hewan buruan, tapi dengan digigit. Ya, tentunya di situ akan terkena air liurnya. Sehingga adanya kesulitan ini mendatangkan kemudahan dengan dihalalkannya dan dihukumi sucinya bagian yang terkena gigitan dari anjing pemburu kita. Wa ma ashbaha dhalik mimma yajma'uhu illatun wahidah wa hiya al-mashaqqah. Dan hal-hal yang lain yang serupa dengannya ya, dari perkara-perkara yang mengumpulkan ya, perkara-perkara tersebut, yakni illah wahidah, satu faktor ya, satu faktor yang sama. Apa itu? Wahiyal masyakkah, yakni adanya al masyakkah, kesulitan ya, ini faktornya yang menjadikan ya adanya kemudahan ya bagi umat ini ya, di dalam menjalani hal-hal yang didapatkan padanya kesulitan tadi. Ini yang sementara kita pelajari ya, satu faedah penting yang terkandung dalam di sini, yakni bahwa kesulitan yang dihadapi oleh seorang muslim ya, yang dia menghadapi kesulitan tersebut dalam perkara yang berupa perintah ataupun hal-hal yang kaitannya dengan hukum yang lainnya, maka dalam perkara ini datang kemudahan dari syariat. Wallahu ta'ala alam, subhanakum wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.